الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة في الله، kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqh Al-Muyassar fi Dhaw'il Kitab wa Sunnah. Berkata al-muallif rahimahullah ta'ala, al-babu thamin fil 'iddati wal ihdadi wa fihi masail. Bab yang ke-8, penjelasan tentang iddah dan al-ihdad. Jadi pada pembahasan yang ke-8 ini ada dua permasalahan yang akan diterangkan. Yang pertama, hukum-hukum seputar permasalahan iddah. Dan yang kedua, hal-hal yang berkaitan dengan al-ihdad. Wa fihi masail, dan di dalam bab ini ada beberapa permasalahan. Al-mas'alatul ula, masalah yang pertama, ta'riful iddah wa dalilu mashru'iyyatiha wal hikmatu minha. Definisi iddah dan dalil yang menunjukkan disyariatkannya iddah tersebut, dan hikmah disyariatkannya permasalahan iddah ini. Yang pertama, ta'riful iddah, pengertian al-iddah. Al-iddatu lughatan, secara bahasa yang dimaksud al-iddah, ismu masdarin min 'adda ya'uddu 'addan. Al-iddah adalah isim masdar yang asal katanya dari 'adda ya'uddu 'addan, artinya menghitung. 'Addan masdarnya, iddah isim masdarnya. Wa hiya ma'khudhatun min al-'adadi wal ihsa', dan al-'iddah itu diambil dari al-'adad, al-'adad bilangan, wal ihsa', dan perhitungan. Dan ia disebut al-iddah lishtimalih alaih min al-aqra'i wal-ashhur. Dia disebut iddah secara bahasa karena permasalahan ini itu terkandung di dalamnya hal-hal yang berkaitan dengan perhitungan al-aqra', perhitungan haid atau perhitungan quru, dan perhitungan bulan-bulan. Wanita yang mengalami haid, maka perhitungannya 3 kali quru atau 3 kali aqra, 3 kali haid. Jadi ada adad, ada bilangan, ada perhitungan. Demikian pula perhitungan bulan, seorang wanita yang belum mengalami masa haid, maka dia perhitungannya selama 3 bulan. Demikian pula wanita yang telah tua renta yang tidak lagi mengalami haid, masa iddahnya 3 bulan. Jadi karena adanya perhitungan tersebut, sehingga permasalahan ini disebut al-iddah. Ini secara bahasa. Wa syar'an, adapun secara istilah, ismun limuddatin muayyanatin, adalah sebuah nama untuk masa yang telah ditentukan. Kata rabbasuha almar'atu, di mana seorang wanita melakukan penantian, penungguan pada masa-masa tersebut. Ta'abbudan lillahi azza wa jal, di mana wanita tersebut melakukan masa penantian dengan tujuan beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Atau tafajju'an ala zaujin, atau disebabkan karena perasaan sakit, sakit hati terhadap suaminya, sehingga untuk bisa kembali, pulih kembali, kembali kepada kerukunan seperti biasanya, tentu membutuhkan proses. Nah, inilah yang disebut masa penantian ini. Au ta'akkudan min bara'ati rahim, atau untuk meyakinkan bahwa rahim dari seorang wanita sudah tidak dicampuri dengan mani suaminya sebelumnya. Jadi di sini disebutkan oleh al-muallif rahimahullah ta'ala definisi al-iddah, yang juga di dalamnya terkandung hal-hal yang berkaitan dengan manfaat dari disyariatkannya iddah tersebut. Apakah karena dia beribadah kepada Allah, demikianlah diperintahkan seorang wanita harus menanti dalam masa iddah, atau disebabkan karena merasa sakit hati dari suaminya akibat pertengkaran dan yang semisalnya, atau untuk memastikan bahwa di dalam rahim dari wanita tersebut tidak lagi terdapat sisa-sisa dari bekas suaminya sebelumnya yang memungkinkan bagi dia untuk menikah dengan lelaki yang lain. Dan ini merupakan sebagian dari tujuan disyariatkannya iddah. Jadi inti dari al-iddah itu adalah masa penantian seorang wanita sebagaimana yang ditetapkan di dalam syariat Allah subhanahu wa ta'ala. At-tarabbus al-mahdudu syar'an, masa penantian yang ada batasannya, yang ditetapkan di dalam syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Wal-iddatu min atharit talaq awil wafati, dan masa iddah itu adalah merupakan hasil atau pengaruh dari perceraian yang terjadi atau karena wafat suaminya, sehingga ada masa iddah, ada masa penantian di mana seorang wanita tidak diperbolehkan baginya untuk menikah dengan lelaki yang lain hingga selesai masa iddah tersebut. Apakah disebabkan karena perceraian, nanti akan diterangkan secara rinci insyaallah ta'ala, atau disebabkan karena suaminya meninggal yang mengharuskan dia untuk melakukan penantian masa iddah 14 wa asyara, apakah selama 4 bulan 10 hari atau kaitannya dengan wadul hamil, dia melahirkan, wa ulatul ahmal ajaluhunna ayyadhana hamlahunna, nanti akan diterangkan secara rinci insyaallah ta'ala. Yang kedua, dalilu masyru'iyatil iddah, dalil tentang disyariatkannya al-iddah. Al-aslu fi wujubil iddati wa masyru'iyatiha al-kitab wa sunnatu wal ijma'. Asal hukum diwajibkannya iddah. Jadi iddah itu hukumnya wajib, bukan sunnah. bukan anjuran, tapi wajib bagi seorang wanita untuk berjalan di atas masa iddah ketika terjadi perceraian atau perpisahan dengan suaminya atau disebabkan karena wafat. Maka ada masa iddah. Dalilnya yang menunjukkan wajib dan disyariatkannya dalam Al-Quran Karim dan di dalam sunnah, demikian pula ijma' ulama. Secara umum mereka menukilkan kesepakatan para ulama tentang disyariatkannya al-iddah, meskipun dalam beberapa bentuk permasalahan terjadi silang pendapat para ulama. Amal kitabu faqauluhu ta'ala, adapun di dalam Al-Quran Karim Allah Azza wa Jal berfirman, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathat aqru. Wanita-wanita yang dicerai, istri-istri yang dicerai oleh suaminya, maka mereka yatarabbasna, melakukan masa penantian. Inilah yang disebut iddah. Masa penantian terhadap diri-diri mereka selama thalathata quru, selama tiga quru. Terjadi khilaf apa yang dimaksud quru, apakah yang dimaksud quru itu suci atau yang dimaksud quru haid. Khilaf yang terjadi nanti akan kita terangkan insyaallah taala. Yang jelas seorang wanita yang dicerai dan dia termasuk wanita yang masih mengalami datang bulan, menstruasi, mengalami haid, maka dia melakukan penantian selama tiga quru. Maka ini yang disebut iddah. Wa qawluhu ta'ala wallai ya'isna minal mahidhi min nisa'ikum in irtabtum fa'iddatuhunna thalathatu ashhurin wallai lam yahidhn. Wanita-wanita yang telah mengalami menopause, tidak lagi subur, tidak lagi datang bulan, dari istri-istri kalian, apabila kalian ragu, maka iddahnya adalah 3 bulan. Iddahnya 3 bulan, karena dia tidak lagi mengalami haid, sehingga perhitungannya bulan. Demikian pula wanita yang tidak haid, disebabkan karena dia masih muda, belum datang bulan, maka masa iddahnya selama 3 bulan. Wa ulatul ahmali ajaluhunna ay yadhana hamlahun. Dan wanita-wanita yang dalam keadaan hamil, maka waktu selesainya masa iddah ditandai dengan mereka melahirkan anak-anak mereka. Mereka melahirkan anak-anak mereka. Maka ini yang disebut iddah. Maka dalam ayat ini ada 3 pembahasan iddah di dalamnya. Iddahnya wanita yang telah mengalami menopause, iddahnya wanita yang belum mengalami haid, iddahnya wanita yang dalam keadaan hamil. Wa qawluhu ta'ala walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna 4 ashhurin wa ashara. Ini iddah bagi seorang wanita yang ditinggal mati suaminya, yang suami mereka meninggal dan mereka pun melakukan masa penantian selama 4 bulan 10 hari. Masa iddah seorang wanita yang ditinggal mati suaminya. Maka ini dalil-dalil yang menunjukkan disyariatkannya dan diwajibkannya iddah tersebut. Wa amma sunnatu fa haditsul miswar ibn makhramah radhiyallahu an. Adapun dari sunnah, dari hadis yang menunjukkan disyariatkannya al-iddah adalah hadis al-Miswar bin Makhramah radhiyallahu an, anna Subai'ata al-Islamiyata radhiyallahu ta'ala anha nufisat, bahwa Subai'ah al-Islamiyah radhiyallahu ta'ala anha mengalami nifas, maksudnya dia melahirkan, ba'da wafati zawjiha bilayalin, setelah meninggalnya suaminya beberapa malam. Meninggalnya suaminya beberapa malam. Dalam riwayat yang lain disebutkan selama 40 malam. Selama 40 malam. Jadi baru sebulan lebih ditinggal mati suaminya. 40 malam, yakni sebulan tambah 10 hari. Nah, berarti suaminya meninggal dalam keadaan dia hamil tua. Nah, maka dia pun melahirkan anaknya. Ba'da wafati zawjiha bilayalin, setelah meninggalnya suaminya beberapa malam. Dalam riwayat yang lain 40 malam. Faja'at ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka datanglah Subai'ah al-Islamiyah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasta'dhanathu an tankiha. Dan dia meminta izin apakah diperbolehkan baginya untuk menikah, karena banyak yang ingin menikahinya ketika itu. Ada beberapa orang, ada yang muda, ada yang setengah tua, itu datang ingin melamar Subai'ah al-Islamiyah. Nah, begitu dia selesai melahirkan, maka datanglah dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta izin apakah diperbolehkan baginya menikah setelah dia melahirkan. Fa adzina laha fanakahat. Maka Nabi alaihi salatu wasallam mengizinkan kepada Subai'ah untuk menikah kembali. Maka menikahlah Subai'ah setelah melahirkan anaknya. Naam. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, dan asal dari kisah ini juga diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Sempat terjadi silang pendapat antara Ibn Abbas dengan Abu Hurairah radhiyallahu taala dalam permasalahan ini. Karena di sini ada dua iddah seorang wanita yang ditinggal mati suaminya. Ada dua hadis, ada dua ayat Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang pertama yang menerangkan tentang khusus masalah seorang wanita yang ditinggal mati suaminya, masa iddahnya 4 bulan 10 hari sebagaimana yang telah kita sebutkan. Sementara ayat yang lain mengatakan wanita yang telah melahirkan anaknya menunjukkan bahwa masa iddahnya telah selesai, ajaluhunna yadhana hamlahun. Nah, manakah yang lebih kuat? Apakah menanti selama 4 bulan 10 hari melahirkan atau tidak melahirkan? Berarti dia harus menanti 4 bulan 10 hari meskipun telah melahirkan setelah 40 hari kematian suaminya. Atau didahulukan iddah wad'ul hamal, melahirkan didahulukan. Nah, terjadi khilaf. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu menguatkan pendapat bahwa apabila seorang wanita telah melahirkan anaknya, maka telah selesai masa iddahnya. Maka disebutkanlah riwayat tentang Subai'ah al-Islamiyah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengizinkan kepada Subai'ah untuk menikah padahal belum mencukupi 4 bulan 10 hari. Tapi dia melahirkan anaknya, maka telah selesai masa iddah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengizinkan kepadanya untuk menikah. Menunjukkan bahwa wanita yang dalam keadaan hamil, apakah ditinggal mati suaminya atau tidak, apakah dia diceraikan oleh suaminya, begitu dia melahirkan maka selesai masa iddah yang ditandai dengan melahirkannya. Ini dari sunnah. Demikian pula dalam hadis yang lain, Fatimah bintu Qais dan yang lainnya, yang menerangkan tentang masa iddah. Dan para ulama sepakat, diterangkan oleh Ibn Qudamah rahimahullah ta'ala dalam Al-Mughni, tentang kesepakatan seluruh para ulama tentang disyariatkannya al-iddah secara umum, meskipun dalam beberapa permasalahan terjadi khilaf. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Sampai di sini ikhwan, fa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu, hafizakumullah.